Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kembali kita semua dikumpulkan bersama oleh Allah di masjid ini dalam rangka mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin untuk mengerjakan sholat maghrib, yang kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini Bapak Ibu diridhoi, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping mendatangkan ampunan dan ridhonya bagi kita semua. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu, kita melanjutkan pembahasan tentang Bai'atul Aqabah yang kedua. Masih ingat nggih? Jadi setan dia berteriak ketika kaum muslimin membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Bai'atul Aqabah yang kedua, yang terkenal dengan Bai'atul Harb, membaiat untuk berperang. Nah, ketika mereka sudah hampir selesai dari membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setan berteriak. Ketika setan berteriak, langsung kaum muslimin bubar. Nah, keesokan harinya baru kemudian orang-orang kafir Quraisy itu mencari tahu tentang benar tidaknya terjadinya Bai'atul Aqabah yang kedua ini. Karena terjadi pada waktu malam yang sangat gelap, ya, tidak ada yang tahu, orang-orang kafir juga tidak ada yang tahu. Ketika orang-orang kafir Quraisy mendatangi orang-orang musyrik yang datang dari Yathrib, karena mereka enggak tahu menahu, akhirnya mereka mengatakan enggak ada bai'at seperti itu. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy pun mereka pulang dengan tangan hampa. Tapi mereka tetap mencari tahu, ini kelihatannya benar ini seperti itu. Nah, karena mereka terus mencari dan mencari, akhirnya mereka tahu bahwa memang Bai'atul Aqabah yang kedua ini benar-benar terjadi. Tetapi mereka mengetahui ini Bapak Ibu ketika para jamaah haji sudah meninggalkan kota Makkah. Jadi kalau jamaah haji itu kan sampai tanggal berapa Pak Irwan? Tanggal 13 Zulhijjah, hari Tasyrik itu kan terakhir. Jadi ada nafar awal, ada nafar tsani. Jadi yang namanya amalan-amalan haji itu cuma beberapa hari. Tanggal 8 Tarwiyah, tanggal 9 yang Arafah itu, 10 ini yang Idul Adha ya, 11, 12, 13. Jadi cuma 6 hari amalan haji itu. Kalau kita hajinya tamattu, berarti sebelum tanggal 8 ini kita umroh dulu. Umroh selesai, cuma jangan gundul, karena biar masih tersisa rambut untuk tahalul haji, kan begitu. Kecuali kalau panjenengan umroh saja, gundul lebih utama. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan bagi orang yang mencukur habis gundul ya rambutnya 3 kali, sementara yang hanya memendekkan didoakan Nabi 1 kali. Begitu. Nah, untuk yang nafar awal itu segera kembali ke Makkah ya, kan mereka kan di Mina kan. Jadi tanggal 12 itu mereka setelah zuhur ya, setelah zuhur habis melempar jumrah yang 3 itu langsung balik ke Makkah. Kalau yang pengin melanjutkan sampai nafar tsani yaitu tanggal 13. Nah, itu lebih utama Bapak Ibu. Setelah tanggal 13 ini selesai melempar jumrah sughra, kemudian wusta, kemudian aqabah, selesai baru kemudian mereka kembali ke Makkah. Apakah belanja macam-macam begitu kan? Nah, itu mereka ini bubarnya itu setelah, jadi orang-orang kafir Quraisy itu tahu kepastian adanya Baiatul Aqabah setelah para jamaah haji sudah kembali ke tempat masing-masing. Begitu. Nah, setelah mereka tahu akhirnya mereka mengejar orang-orang Yathrib ya, orang-orang Yathrib yang membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam dikejar, tapi sudah pada enggak ada. Tinggal 2 orang saja yang kedapatan itu, yang masih terkejar cuma 2 orang saja, yaitu Sa'ad bin Ubadah sama Munzir bin Amru. Munzir bin Amru karena dia hebat naik kuda enggak bisa terkejar, sementara Sa'ad bin Ubadah dia tertangkap Bapak Ibu. Sa'ad bin Ubadah tertangkap langsung diikat ya, diikat sama tali kekang kudanya, kemudian dicambak rambutnya, ditarik-tarik sampai masuk ke kota Makkah. Ketika di Makkah dia diselamatkan oleh Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini kafir musyrik, cuma karena hubungan kemanusiaan, pernah dulu ketika di Madinah ditolong oleh Sa'ad bin Ubadah, dia balas jasanya, diselamatkan oleh Mut'im bin Adi, akhirnya dia dilepas. Ketika orang-orang Ansor, orang-orang Yathrib yang mereka waktu itu mendapati bahwa Sa'ad bin Ubadah kok tidak ada bersama mereka, dan mereka tahu Sa'ad bin Ubadah ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yathrib ini semangat untuk balik ke Mekah untuk nyerang. Tapi ketika mereka balik, kok rupanya mereka berpapasan dengan Sa'ad bin Ubadah yang sudah akan pergi ke Madinah, ke Yathrib. Akhirnya mereka pun enggak jadi menyerang Makkah, mereka bareng-bareng berangkat ke kota Madinah. Nah, inilah Bapak Ibu yang disebut dengan Baiatul Aqabah Atsaniyah atau Baiatul Aqabah yang kedua, yang tadi disebut dengan Baiatul Harb. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok sampai terjadi Baiatul Aqabah yang kedua ini? Jadi Baiatul Aqabah yang kedua ini terjadi apa? Itu karena seorang muslim, seorang mukmin itu tidak bisa tidur ketika mendapati saudara-saudaranya yang lain itu dalam kondisi menderita. Begitu. Mereka melihat kaum muslimin di Makkah disiksa ya. Kemudian diambil hartanya, segala macam gitu kan. Mereka yang di Madinah yang hidup enak dan nyaman ini enggak bisa tidur ketika melihat saudaranya seperti itu, gitu loh. Makanya ini adalah sebagai pelajaran bagi kita untuk ngetes atau membuktikan keimanan kita, apakah selama ini kita merasakan apa yang dirasakan saudara mukmin kita yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum, belum beriman seseorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, hingga dia mencintai untuk saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, mereka ini merasakan apa yang dirasakan kaum muslimin di Makkah. Makanya mereka membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wes hijrah semua ke kota Madinah, kami yang akan melindungi kalian sebagaimana melindungi harta ya dan keluarga kami. Kalau perlu kita mati tidak menjadi masalah. Nah, inilah yang terjadi inilah yang dirasakan oleh penduduk Madinah sehingga mereka membuat yang namanya Bai'atul Aqabah Atsaniyah. Jadi ini adalah iman Bapak Ibu sumbernya itu. Kalau yang namanya iman yang berbicara, maka iman itu akan mengeluarkan banyak praktek-praktek yang mungkin tidak masuk akal begitu. Ya. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita semua keimanan. Pada hari ini itu kadang ada orang yang salat menjalankan rukun Islam. Ya salat, puasa, haji gitu kan, tetapi tidak merasakan apa yang dirasakan kaum muslimin yang lain. Mungkin dia bisa berpuasa makan enak, tapi banyak saudaranya enggak bisa makan, enggak merasakan. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam belum beriman begitu. Belum beriman. Nah, sekarang kita ganti judul baru Bapak Ibu, yaitu Tola'i'ul Hijrah. Sinyal-sinyal hijrah. Setelah Bai'atul Aqabah yang kedua tadi telah selesai dan Islam sudah berhasil mendirikan negara di kota Madinah ya, di tengah panasnya kekufuran dan jahiliyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke kota Madinah. Hijrah, apa itu artinya hijrah Bapak Ibu? Hijrah itu kan menurut bahasa itu meninggalkan. Nah, untuk makna yang kita pahami sekarang, hijrah itu meninggalkan tiga perkara. Meninggalkan perbuatan, meninggalkan kota ya, atau meninggalkan teman, atau meninggalkan perbuatan. Untuk meninggalkan kota, misalkan di suatu negara kita tidak bisa menjalankan syariat Islam dengan baik, kita diperintahkan hijrah. Justru kalau kita mati di sana dan karena kita tidak mau hijrah, ini malah suatu bentuk dosa. Wong bisa hijrah kok tidak mau berhijrah. Kemudian yang kedua adalah hijratul amil, meninggalkan pelaku. Kalau misalkan kita itu punya teman-teman yang perbuatannya itu dosa ya dan lain sebagainya, sebagai bentuk tobat itu kita meninggalkan teman-teman yang buruk. Dan Islam itu melarang kita berteman dengan teman-teman yang buruk. Tidaklah Abu Thalib mati dalam kondisi kafir Bapak Ibu karena dia berteman dengan Abu Jahal begitu. Ketika Abu Thalib dalam kondisi sakaratul maut, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mentalkin Abu Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam kan mengatakan, "Ya am, wahai paman, qul la ilaha illallah." Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Karena Abu Jahal di situ juga ada Abdullah bin Abi Umayyah yang masih kafir waktu itu. Ketika mendengar Nabi memerintahkan Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah, langsung dua orang musyrik ini berkata, "Wahai Abu Thalib, kamu sudah bencikah dengan agamanya Abdul Muttalib?" Agamanya bapaknya Abu Thalib. Jadi agama Abdul Muttalib ini agama menyembah berhala Bapak Ibu, menyembah banyak Tuhan. Nah, kok diperintahkan mengucapkan la ilaha illallah yang intinya hanya menyembah satu Tuhan yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Juga menunjukkan bahayanya fanatik kepada nenek moyang Bapak Ibu. Kalau nenek moyangnya berada dalam hidayah, berada dalam keistiqomahan, ya enggak menjadi masalah. Sayangnya Abu Thalib ini fanatik kepada Abdul Muttalib yang agamanya apa? Halo? Kafir kan? Musyrik. Nah, karena dia terbawa oleh fanatik kepada bapaknya, ya. Seketika Abu Jahal bilang, "Apakah kamu benci kepada agamanya Abdul Muttalib, agama yang menyembah banyak Tuhan? Sementara kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah kan berarti kamu hanya beribadah kepada satu Tuhan. Nah, ini berarti kamu enggak suka dong dengan bapakmu," gitu loh. Akhirnya Abu Thalib mati dalam kondisi kafir. Nah, ini Bapak Ibu. Ini bahayanya teman buruk, juga bahayanya fanatik kepada sesuatu yang tidak benar. Nah, ini meninggalkan pelaku. Yang ketiga adalah hijratul amal, meninggalkan perbuatan. Kalau misalkan kita itu biasa melakukan dosa, kita biasa melakukan maksiat, nah bentuk tobatnya, hijrahnya itu adalah meninggalkan perbuatan itu tadi. Kalau kita mengaku bertaubat ya, tetapi masih melakukan perbuatan dosa itu, ya ini bukan tobat namanya. Seperti itu. Nah, ini hijrah yang kita kenal. Tetapi hijrah pada zaman sahabat ini, Bapak Ibu, yang namanya hijrah itu berarti satu, yang namanya hijrah itu cuma ada tiga istilah yang memaknai hijrah pada zaman sahabat dulu. Satu adalah ihdarul masalih, menghilangkan maslahat. Jadi kalau namanya hijrah pasti menghilangkan maslahat. Menghilangkan keluarga, menghilangkan nyawa, menghilangkan harta. Kemudian yang kedua, at-tadhiyah bil amwal, harus mengorbankan harta. Dan yang ketiga, an-najatu bisyakhs, yang namanya hijrah itu berarti ya taruhnya nyawa. Gitu kan? Jadi hijrah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan para sahabat itu bukan hijrah yang tadi saya jelaskan. Maknanya adalah kalau tidak menghilangkan maslahat, mengorbankan harta atau mengorbankan nyawa. Dan siapapun yang berhijrah itu bisa saja binasa di permulaan jalan atau di akhiran jalan. Ya, jadi orang yang hijrah ini kapan saja bisa mati, ketika di awal perjalanan atau akhir perjalanan. Selain itu, dia itu berjalan menuju masa depan yang abu-abu, tidak jelas. Bayangkan, dia ya sudah enak mapan di Mekah kan, pergi ke Madinah meninggal, enggak bawa apa-apa, bawa awak tok gitu loh. Nah itu kan kalau orang enggak punya iman yang kuat kan, nah lapo nang kono gak jelas, engko mangan mbek sapa, manggo nandi kan begitu kan. Tapi ini Bapak Ibu dilakukan gitu loh. Itulah kalau iman yang sudah berbicara. Ya makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar kepada orang-orang muhajirin, baru kemudian ansor. Dan muhajirin itu jauh lebih utama daripada ansor, meskipun sama-sama baiknya kan begitu. Nah, ini. Jadi mereka menuju masa depan yang tidak jelas dan belum tahu, nanti banyak kegelisahan, kecemasan, banyak hal pokoknya yang tidak baik yang akan dihadapi. Tetapi tadi saya katakan kaum muslimin terus berhijrah. Itulah Bapak Ibu yang namanya iman ketika sudah menetap di dalam dada. Mending mati daripada hidup enak tapi kafir begitu. Mereka tahu itu. Ya, mereka tahu itu tapi mereka terus berhijrah karena yakin tadi Bapak Ibu, karena iman ya. Karena iman. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keimanan seperti imannya para sahabat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu tidak menang atas kalian dengan banyaknya amal, tapi dengan iman yang menetap di dalam dada. Kadang-kadang orang itu banyak beramal tapi imannya itu tidak kuatnya, percuma juga gitu kan. Kalau sama-sama kita melihat sama-sama banyak sholatnya, banyak puasa, banyak haji, orang munafik juga seperti itu, nggak ada bedanya. Yang membedakan hanyalah ikan apa, iman. Iya. Nah, jadi kaum muslimin Bapak Ibu, mereka ya dalam kondisi yang buruk tadi dengan makna hijrah yang sudah disebutkan, apalagi orang-orang musyrik berusaha menghalang-halangi mereka, tapi karena imannya yang berbicara mereka terus berhijrah. Nah, di sini ada tiga contoh betapa sulitnya para sahabat dulu ketika mereka berhijrah. Jadi kapanpun bisa mati gitu. Dan ini Bapak Ibu juga menegaskan kepada kita bahwa orang dalam berislam itu harus mempersembahkan sesuatu buat agamanya. Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang cerita wanita hitam? Sudah pernah Pak Yusuf? Belum ya? Tapi tidak ingin tahu, nanti aja. Iya, jadi begini Pak. Bu, ya, tentang wanita hitam. Ada seorang wanita hitam itu yang biasanya membersihkan masjid, masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia ini seorang budak, bukan orang merdeka begitu. Ada Nabi bersama para sahabat, wanita ini datang membersihkan, ngambil apa? Ngambil tusuk gigi, ngambil puntung rokok. Kira-kira ada enggak pada zaman itu ya? Ya jadi ngambil sampah-sampah lah. Nah karena tiap hari seperti itu sehingga pemandangannya pemandangan yang biasa. Maksudnya biasa kalau ada wanita ini datang mengambil sampah, nyapu ini, bersihkan itu, gitu, itu biasa seperti itu karena memang pemandangan sehari-hari seperti itu. Sampai pada suatu ketika selama 3 hari kok wanita ini tidak kelihatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa wanita itu, kemana wanita itu kok tidak ada, gitu kan? Kata para sahabat, rupanya dia meninggal dunia, Bapak Ibu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, afala adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahu aku, gitu kan? Kata para sahabat, innaha matat bilail, wanita itu meninggal pada waktu malam. Faka'annahum saghoru amroha, kata Abu Hurairah. Seakan-akan para sahabat itu menganggap kecil kedudukan wanita ini, kan memang budak, kemudian tidak punya jabatan, maksudnya tidak orang besar lah, tidak orang tenar lah. Anggapan mereka, masa sih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memberi perhatian besar seperti itu. Nah, rupanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka berkata bahwa wanita ini meninggal pada waktu malam, beliau tidak terima. Beliau mengatakan, duluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Akhirnya ditunjukkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kuburannya dan para sahabat juga pergi menunjukkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi sholat di situ, Bapak Ibu. Sholat apa? Sholat jenazah. Jadi satu-satunya sholat yang boleh dilakukan di kuburan hanyalah sholat jenazah. Kalau jenengan sholat 5 waktu, sholat sunnah tidak boleh. Satu-satunya sholat yang boleh dilakukan di kuburan adalah sholat jenazah. Begitu. Nah, kemudian para sahabat yang sudah menyolati ikut lagi sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai makmum. Selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna hadhil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Kuburan ini penuh dengan kegelapan atas penghuninya. Jadi kuburan ini, wa innallaha yunawwiruha alaihim bisolati alaiha. Tetapi sekarang Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburan mereka karena salatku kepada wanita ini. Nah, dari sini Bapak Ibu para ulama itu mereka mengatakan bahwa tidak ada satu hadis pun, satu kitab sirah pun yang menjelaskan siapa nama wanita ini dan dari mana asalnya, ya. Tetapi rata-rata menjelaskan tentang amalnya. Apa tadi amalnya? Mengutin sampah di masjid. Jadi jangan dikira bahwa yang namanya membersihkan masjid itu amalan yang sederhana, yang enggak perlu. Itu penting, itu pahalanya besar itu. Sampai imam besar, bukan imam besar ya, Imam Abu Syuja yang punya kitab Matan Matnul Ghoyati wa Taqrib fi Kasyafi'i, ya, atau Matan Abu Syuja terkenal yang disyarah dengan Kifayatul Akhyar, itu beliau itu mewakafkan dirinya pada akhir hayatnya untuk membersihkan Masjid Nabawi, gulungi karpet, ngebasi karpet begitu. Jadi saking besarnya mengabdi untuk masjid. Nah, buktinya ini tadi wanita hitam ini dicari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena amalannya itu begitu. Jadi di sini pelajarannya apa? Setiap orang dari kita itu Bapak Ibu diperintahkan untuk mempersembahkan buat Islam apapun yang kita mampui. Nah, karena wanita ini dia tidak seperti Khalid bin Walid ya, yang perang kemana-mana dan menang terus. Enggak bisa seperti Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan yang menginfakkan banyak hartanya. Juga enggak bisa seperti Ummul Mukminin Aisyah yang banyak ilmu gitu kan, sering mengajari para sahabat. Dia bisanya itu. Nah, maka mari kita melihat kepada diri kita, kemampuan kita apa. Kalau kita mampunya pada satu bidang, ya wis, pada bidang ini persembahkan untuk Islam, persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana wanita ini. Nah, para sahabat, Bapak Ibu, mereka itu sudah mempersembahkan yang terbaik dengan hijrah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, bahkan sampai ada yang meninggal. Jadi baru di pertengahan jalan itu meninggal dia, enggak sampai ke Madinah begitu kan. Jadi baru berjalan di tengah padang pasir dia meninggal dunia. Tapi dia bilang kepada Allah, ya Allah sampaikan, karena dia sudah sepuh juga, ya Allah sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam salamku gitu. Akhirnya dia meninggal dunia dan Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan kepada Nabi tentang sahabat yang meninggal di tengah jalan ini. Tapi paling tidak kan orang itu sudah berusaha untuk mempersembahkan sesuatu. Nah, salah satu contohnya adalah Abu Salamah. Abu Salamah ini sebelum Baiatul Aqabah yang kedua, dia sudah hijrah. Ya, dia sudah mau hijrah ya, belum hijrah, dia sudah mau hijrah dengan istrinya dan putranya. Istrinya itu Ummu Salamah yang nanti menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Salamah wafat, sementara putranya itu namanya Umar. Umar bin Abi Salamah yang terkenal dengan hadisnya, dia mengatakan kuntu hulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu bocah kecil yang berada dalam perawatan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi shahfa. Dan tangan saya, namanya juga anak kecil, ketika makan bareng banyak orang itu comot sana comot sini. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya ghulam, wahai anakku, samillah, baca bismillah dulu. Wa kul bi yaminik, makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, makanlah makanan-makanan yang dekat dengan kamu." Kata Umar, falam yazalu tilka ti'mati ba'du. Maka sejak itu sampai sekarang seperti itulah tata cara saya ketika makan. Apa tadi? Sebelum makan baca bismillah. Makan dengan tangan kiri ya, Pak. Tangan kanan. Kemudian adabnya itu memakan makanan yang dekat. Itu kalau makanannya satu macam. Nik bermacam-macam ya enggak apa-apa. Pak Yusuf tolong ambilkan itu gitu. Enggak apa-apa. Tapi ini kan kalau satu macam ya enggak boleh. Nik bermacam-macam boleh. Nah, itu putranya Bapak Ibu. Ketika Abu Salamah ini sudah berniat berangkat, ini kan bentuk bagaimana beratnya mereka ketika mau hijrah. Iparnya Abu Salamah berarti saudara-saudara Ummu Salamah. Berkata, lele gitu kan. Enak sekali kamu bawa saudara perempuan kami. Alama natruku kata siru biha fil bilad. Ya. Siapa yang menjamin dia akan bisa hidup di sana, wong di sana enggak ada sanak maupun kadang gitu kan. Akhirnya istrinya ini diambil Bapak Ibu. Enggak boleh diajak berangkat ke kota Madinah. Karena istrinya Abu Salamah diambil oleh keluarganya, akhirnya keluarga Abu Salamah marah. Keluarga Abu Salamah marah, ya, akhirnya mereka mengambil anaknya. Jadi Abu Salamah sekarang sendirian. Istrinya diambil keluarganya, sementara putranya Umar diambil siapa? Diambil keluarganya Abu Salamah. Akhirnya Abu Salamah berangkat sendirian. Ya, Abu Salamah berangkat sendirian ke kota Madinah, sementara Ummu Salamah di antara keluarganya dan putranya di keluarganya Abu Salamah dipisah Bapak Ibu. Sejak saat itu Ummu Salamah ini dia itu setiap pagi sampai sore itu menangis di padang pasir. Terus sampai satu tahun seperti itu. Akhirnya salah satu kerabat Ummu Salamah berkata, "Ala tukhrijuna hadhil miskinah?" Wanita manlang ini loh, enggak kasihan ta. Wis jan opo cek berangkat nang bojone sana begitu kan. Akhirnya dilepas. Dilepas, kemudian Ummu Salamah ini mengambil anaknya ya dari keluarga Abu Salamah. Akhirnya ya wis ilhaqi bi zaujiki in syi'ti. Ya wis kamu silakan menyusul suamimu kalau mau. Ya. Akhirnya Ummu Salamah ini sendirian Bapak Ibu dengan anak kecilnya itu berangkat ke Madinah. Jaraknya berapa Makkah dengan Madinah itu? Itu 500 km ya. 500 km. Kalau zaman sekarang ya dekat, banyak Grab, banyak kereta gitu kan. Nah, zaman dulu enggak ada siapa-siapa gitu. Walaisa ma'aha ahadun min khalqillah. Ini katanya. Tidak ada bersamanya seorang pun dari makhluk Allah. Ketika keluar sampai di Tan'im. Tahu di mana Tan'im? Tan'im itu tanah halal yang paling dekat dari Makkah. Tanah halal yang paling dekat dari Makkah. Makanya dulu ketika Aisyah haid, ya Aisyah haid, kan dia tidak sempat ikut umroh. Wanita haid kan tidak boleh tawaf kan? Karena tawaf sama seperti sholat. Jadi dia ikut amalan haji saja. Setelah semua amalan haji selesai, kan hajinya ifrad jadinya. Karena haji tok tanpa umroh, sebab dia apa? Haid tadi. Akhirnya apa? Dia minta kepada Nabi, kok enak sampean semua pulang dapat haji, dapat umroh, saya dapat haji tok. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuruh Abdurrahman, ini saudara kandung Aisyah, untuk nemani Aisyah keluar ke Tan'im. Dari Tan'im ini dia ambil ihram. Ya, ambil ihram karena orang ketika mau masuk Makkah, Bapak Ibu kan harus anu dulu, harus apa? Harus ihram kan? Ihramnya bagi penduduk yang ada di Makkah itu adalah tanah halal terdekat. Mengambil ihram di Tan'im baru kemudian masuk Makkah. Itu di Tan'im. Ketika sampai Tan'im ketemu Utsman bin Abi Thalhah. Ya. Ketika Utsman bin Abi Thalhah tahu Ummu Salamah sendirian mau menyusul suaminya di kota Madinah, akhirnya diantar. Gak ada siapa-siapa pak, jauh ya, padang pasir. Nah, ketika sampai Madinah, sudah sampai di Quba ya, masjid Quba itu masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Yang kata Rasulullah SAW, sholat di sana itu sama seperti umroh. Dan beliau setiap Sabtu, hari Sabtu itu beliau pergi pada waktu duha ke Quba, baik naik kendaraan, kadang berjalan, itu untuk sholat di masjid Quba. Nah, Bapak Ibu kalau nanti pas di Madinah, ya biasanya kan di Madinah berapa hari? 5 hari ya. Atau 3 hari, 4 hari lah kadang-kadang ya. Kalau 10 hari, 9 hari. Satu harinya kan untuk perjalanan. Nah itu kalau masih di Madinah sempatkan tiap hari ke Masjid Quba. Mumpung di sana biar dobel-dobel umrohnya gitu kan. Gitu. Nah termasuk yang sama dengan pahala haji. Pahala haji itu umroh di bulan Ramadan. Begitu. Nah ketika sudah melihat Quba, Utsman bin Thalhah berkata, "Zaujuki fi hadhil qaryah." Artinya suamimu di daerah ini. "Fadkhuliha ala barakatillah." Silakan masuk, semoga Allah memberkati. Akhirnya Ummu Salamah ditinggal di sana, dia pun kembali ke kota Makkah. Ini satu contoh betapa berat yang namanya hijrah itu. Dipisahkan dari suaminya, dipisahkan dari anaknya sampai setahun. Dan bayangkan wanita Bapak Ibu ya, dipisah dari suaminya, dipisah dari anaknya. Bisa enggak bisa dibayangkan gitu kan. Kemudian contoh yang kedua, Suhaib Ar-Rumi ketika dia hendak hijrah, orang-orang kafir Quraisy berkata, "Ataitana so'lukan haqiran." Kamu dulu datang kepada kami itu kondisi miskin, tidak punya apa-apa. Setelah bersama kami hartamu banyak. Ya, hartamu banyak, kemudian sekarang enak saja mau keluar membawa dirimu dan hartamu dari kota Makkah. Ini tidak mungkin terjadi, kata mereka. Nah, kemudian Suhaib berkata, "Ara'aitum in ja'altu lakum mali atukhalluna sabili?" Gimana kalau misalkan harta saya tak tinggal semuanya, apakah kalian membiarkanku pergi? Mereka berkata, "Na'am, iya." Akhirnya dia mengatakan, "Fa inni qad ja'altu lakum mali." Ya wis, kalau begitu ini harta saya ambilin semua gitu. Akhirnya dia berangkat, enggak bawa apa-apa ke Madinah itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar yang demikian, Nabi mengatakan, "Rabiha Suhaibun." Sungguh Suhaib itu beruntung, Suhaib itu beruntung. Jadi yang namanya hijrah itu kalau enggak kehilangan nyawa, kehilangan keluarga, kehilangan harta. Contoh berikutnya yang ketiga, Umar bin Khattab itu berjanji dengan Ayyash bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin As untuk bertemu di suatu tempat pada waktu pagi hari. Untuk apa? Dari tempat itu mereka hijrah bareng-bareng ya ke Madinah. Akhirnya Umar sama Ayyash ini itu sudah berkumpul, tinggal Hisham bin As aja yang enggak bisa keluar, ditahan sama keluarganya, enggak boleh hijrah. Akhirnya Umar sama Ayyash ini berangkat berdua ke kota Madinah. Ketika sampai Quba, ya, di Quba ini datang Abu Jahal, Bapak Ibu. Abu Jahal dengan saudaranya yang bernama Haris, ya. Abu Jahal dengan saudaranya bernama Haris mendatangi Ayyash. Nah, ini tiga bersaudara rupanya. Abu Jahal, Haris sama Ayyash ini ibunya satu. Jadi mereka ibunya sama. Abu Jahal sama Haris berkata, "Ibumu ini loh bernazar, jadi bersumpah tidak akan sisiran, tidak akan bernaung dari panasnya matahari sampai melihat kamu." Gitu. Dibohongi sebetulnya Ayyash. Dibilangi demikian biar Ayyash ini kemudian kasihan terus pulang ke Makkah. Kata Umar, "Wahai Ayyash, mereka ini cuma apa membohongi kamu gitu loh. Hati-hati, jangan percaya aja. Ibumu itu," ya kata Umar, "lau adza ummakal qummal lam tashatat." Kalau ibumu itu nanti rambutnya itu penuh dengan kutu, pasti dia akan bersisir. Dan kalau dia merasakan panasnya kota Makkah, pasti dia akan bernaung gitu kan. Tetapi Ayyash ini akhirnya dia karena kasihan kepada ibunya tadi, dia pun balik ikut Abu Jahal sama Harith tadi itu. Kata Umar, "Ya wis, kalau memang ini keputusanmu ya, kamu pakailah unta saya. Unta betina saya ini naqutun najibatun zalul. Dia unta yang cerdas dan unta yang sangat jinak. Wis, kamu jangan turun-turun dari punggungnya. Ya, kalau misalkan nanti di tengah jalan ada apa-apa, wis larilah dengan unta ini, dia sudah hafal jalan," katanya. Akhirnya dibawa untanya Umar dan Ayyash pun pergi ke Makkah, balik ya ke Makkah bersama dengan Abu Jahal dan Harith tadi itu. Nah, di tengah perjalanan, ya namanya Abu Jahal orang kafir ya, jadi jangan pernah Bapak Ibu panjenengan itu percaya dengan janjinya orang kafir gitu kan. Nah, ketika di tengah perjalanan Abu Jahal bilang, "Ya bena akhi," gitu, "wahai putra saudaraku, wallahi laqad istaghlaltu ba'iri hadha." Saya ini sudah mempercapek unta saya. Jadi unta saya sudah kecapean. "Afala taqubuni ala naqatika hadhi?" Ndak gantian ta ambil unta sampean sing kuat iku lho gitu. Akhirnya Ayyash, "Ya wis," gitu kan. Nah, berhenti Pak. Mereka berhenti mau gantian unta. Nah, ketika pas sama-sama turun, dua orang ini yaitu Abu Jahal dan saudaranya langsung meeting Ayyash, kemudian diikat. Padahal saudara seibu gitu kan. Nah, keduanya membawa Ayyash masuk Makkah pada waktu siang dalam kondisi Ayyash terborgol begitu. Mereka berkata, "Ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, hakadza faf'alu bisufaha'ikum. Seperti inilah lakukan kepada orang-orang bodoh kalian, kama fa'alna bisafihina hadza, sebagaimana kami sudah berbuat kepada orang bodoh kami ini." Jadi Bapak Ibu, betul sekali yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 8 dan 10. Jadi orang kafir itu kalau sudah kuat ya, kalau sudah kuat mereka itu enggak mengindahkan yang namanya perjanjian, yang namanya hubungan kekerabatan seperti itu ya, sama seperti Abu Lahab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal itu paman sendiri begitu. Nah, ini tiga contoh saja ya terhadap perbuatan orang-orang musyrik yang dilancarkan kepada siapapun yang hendak hijrah ke kota. Kota mana Bapak Ibu? Madinah. Nah, tetapi meski demikian banyak sekali rintangan, ya taruhannya nyawa dan lain sebagainya, kaum muslimin tetap keluar sedikit demi sedikit. Akhirnya setelah 2 bulan dan beberapa hari dari Baiatul Aqabah ini, setelah 2 bulan dan beberapa hari dari Baiatul Aqabah, tidak tersisa ya di Mekah ya kecuali Rasulullah, Abu Bakar, Ali dan orang-orang yang memang dihalang-halangi untuk keluar. Yang mampu hijrah sudah pada hijrah semua. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bersiap-siap ya untuk berhijrah, tetapi beliau nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Bakar radhiyallahu an dia bersiap-siap mau hijrah, kata Nabi, "Jangan dulu, nunggu ada perintah, nanti kamu menemani saya untuk berhijrah." Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muslimin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaum muslimin, "Inni ra'aitu dar hijratikum dzata nakhlin bainal batain." Saya bermimpi ya, negeri tempat hijrah kalian itu penuh dengan kurma, ada di antara bebatuan hitam. Itu kota Madinah. Intinya ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke sana. Nggih, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Halo, mungkin ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mari kita akhiri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma absud alaina min barakatika wa fadlika wa rahmatika wa rizqika wa ridwanika wa maghfiratik fa innahu la yamlikuha illa anta. Allahumma barik lana fi corona wa sallithu ala kulli kafirin wa zalimin wa منافق ومارق ومحارب لدينك ونج منه كل مسلم مستضعف مظلوم فإنه جند من جنودك أمره بيدك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من النار wa na'udzu bika minasy syarri 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adza bika minhu 'abduka wa